بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Itu doa dinisbahkan kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bagi yang belum faham, di mana doa itu kalau dibaca sebelum belajar, maka apa yang kita serap, apa yang kita fahami, apa yang kita dengar, itu sulit untuk dihilangkan daripada pikiran kita. Jadi artinya melekat di dalam pikiran kita. Itu faedah daripada doa tersebut. Anak-anak putri, hafal semua. Jadi kalau mau ditulis, tulis dari mereka dan saya kasih ijazah untuk membacanya. Dan Abdullah bin Husain bin Tahir ini yang saya ceritakan semalam. Jadi beliau seorang rajanya wali. Dan juga yang mengarang qasidah, ya Rabbana tarafna, penutup daripada majlis. Jadi sengaja kita memilih untuk pembacaan kitab, penghataman kitab kali ini. Dan juga di dalam bulan Ramadan-Ramadan yang lalu adalah kitab-kitab tasawuf. Kenapa demikian? Karena satu-satunya ilmu yang dapat merubah seseorang di zaman yang penuh dengan fitnah itu adalah ilmu tasawuf. Jadi sekarang ini sudah yang namanya ilmu teknologi, yang namanya lingkungan yang penuh dengan di dalam era globalisasi ini, yang tentunya tidak lepas daripada fitnah-fitnah yang dahsyat yang disebutkan Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya ketika beliau itu menguraikan tentang fitnah-fitnah yang terjadi dari zaman beliau sampai hari kiamat di depan para sahabat Nabi, yang pada kala itu beliau itu menjelaskannya selama 3 hari 3 malam. Tidak beristirahat kecuali hanya untuk sholat, makan, dan tidur secukupnya. Udah itu memulai lagi tentang pembahasan fitnah-fitnah itu sampai akhir zaman. Dan di penutup penghujung daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, beliau bersabda, "Wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm." Tidak ada satupun daripada mereka yang akan selamat daripada fitnah yang begitu dahsyat di akhir zaman itu kecuali yang dihidupkan hatinya itu dengan ilmu. Nah, maka di antara ilmu yang dapat menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman ini adalah ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu bagaimana cara berakhlak yang baik. Ilmu bagaimana cara membersihkan hati. Ilmu bagaimana cara kita itu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu tasawuf. Jadi berkaitan dengan akhlak, baik akhlak yang zahir maupun akhlak yang batin. Jadi sebelum kita membaca kitab ini, mari kita membaca Fatihah dulu kepada mualifnya, yang tidak lain juga seorang wali Allah, bahkan termasuk daripada kutub, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, di mana beliau ini sangat terkenal, makomnya luar biasa, karomahnya sangat banyak. Beliau terkenal dengan Sahibul Hirbah. Jadi Sahibul Hirbah itu artinya yang mempunyai tombak. Itu Sahibul Hirbah. Kenapa demikian? Karena yang mengusui beliau itu tiba-tiba itu langsung terhujam tubuhnya dengan tombak. Itu beliau. Itu. Nah, jadi kenapa terjadi yang semacam ini? Ya, begitulah Allah Ta'ala. Yang berkehendak, yang berkuasa di muka bumi ini hanyalah Allah. Manusia itu tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali Allah yang memberikan kekuatan tersebut. Oleh karena itu, ini adalah sebuah pertanda. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, "Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab." Banyaklah kalian mengambil hikmah, wahai orang yang cerdik, wahai orang yang cerdas, ambillah pelajaran. Jadi apa yang akan kita ambil pelajaran ini daripada sesuatu yang sudah terjadi saja itu sudah cukup untuk menjadi guru buat kita menjalani kehidupan yang sangat sulit ini. Nah, oleh karena itu, jadi dari kehidupan beliau ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah berkehendak mengangkat derajat seseorang, tidak ada yang bisa merendahkannya. Kalau Allah berkehendak memberikan kemampuan kepada seseorang, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kenapa? Yang menciptakan dunia dan segala isinya itu adalah Allah. Yang menciptakan manusia dengan segala macam beloknya itu adalah Allah. Allah yang sangat mengetahui dengan isi daripada batin manusia, uraian daripada tubuh-tubuh dan juga sel-sel manusia. Allah yang lebih tahu dan Allah yang tahu. Jadi solusinya dari segala macam permasalahan yang dihadapi oleh manusia itu adalah Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Oleh karena itu, selama karomah, kewalian, kemampuan yang diberikan kepada seorang wali Allah itu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang biasa kalau dinisbahkan kepada Allah. Walaupun sesuatu yang luar biasa kalau dinisbahkan kepada manusia. Nah, tapi begitulah kehidupan para wali Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ala inna awliyallah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada sedikit pun rasa takut. Kenapa? Karena dia dekat kepada Allah. Kalau orang sudah dekat kepada Allah Ta'ala, maka pertama kali yang Allah hujamkan di dalam hatinya, yang Allah tancapkan di dalam hatinya itu adalah tidak ada rasa takut sama sekali. Oleh karena disebutkan di dalam Rotib Al-Atas, Bismillah, amanna billah, wa mayu'min billah, la khaufun alaiha. Jadi, itu adalah sebuah moto, sebuah prinsip di dalam kehidupan. Kalau kamu ingin berbuat apapun tindakan yang kamu ingin lakukan, silakan, Bismillah, lakukan. Tapi ingat, amanna billah harus didasari, dilandasi dengan iman pada Allah. Untuk melandasi keimanan kepada Allah, segala tindak tanduk kita itu adalah dengan kita itu merujuk kepada hadis Nabi yang berbunyi, "Law istama'al insu wal jinnu ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullah lak. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik." Jadi kalau seumpama seluruh manusia bersatu, seluruh jin pun juga bersatu untuk memberikan kemanfaatan pada kamu, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terlaksana. Kalau seumpama mereka juga bersatu, ingin memberikan sebuah mara bahaya, kemadaratan kepada kamu, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terlaksana. Jadi, kalau begitu, segala sesuatu yang terjadi di dunia itu adalah kehendak Allah. Kalau sudah kita dekat kepada yang berkehendak, yang melaksanakan segala sesuatu dengan kehendaknya, apalagi ini takuti. Orang manusia itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak mengizinkan. Tidak ada satupun daun yang jatuh di muka bumi kecuali Allah berkehendak. Dengan izin Allah tentunya. Gitu. Nah, oleh karena itu, mereka para aulia Allah yang dekat pada Allah Ta'ala, itu merasa sedikit pun tidak ada rasa takut. Karena apa? Karena sudah dekat kepada yang maha menentukan segala sesuatu itu. Nah, jadi, Al-Habib Ali Bahasa Atas ini luar biasa. Karomahnya banyak. Dan beliau itu juga termasuk orang yang mempunyai ilmu yang sangat luas, sehingga karangannya juga banyak. Di antara karangan yang paling terkenal itu adalah Al-Qirtas, yaitu kitab yang ditulis oleh beliau ini sebagai penjelasan dan penjabaran daripada zikir-zikir yang disebutkan di dalam Rotib Al-Atas. Syarah Rotib Al-Atas, Al-Qirtas itu jual, dicetak di mana-mana. Jadi setiap zikir daripada Rotib Al-Atas itu semuanya dijabarkan dengan nasnya, hadisnya, ayatnya, semuanya, faedahnya, semuanya disebutkan di situ. Ini beliau ini, Abu Ali bin Abi Thalib. Dan dari karomahnya beliau, beliau mempunyai air yang sampai sekarang tetap selalu keluar. Dan beliau katakan ini fungsinya itu seperti fungsi zam-zam. Jadi kalau diminum, diniati, insya Allah dikabulkan. Dan subhanallah, padahal pada saat itu di kota beliau berada, tinggal, itu namanya Masyhad. Tahun lalu kita berziarah ke tempat beliau ini. Itu susah untuk mendapatkan air, susah. Tapi justru di tempat yang susah untuk mendapatkan air semacam itu, tapi kita bisa mendapatkan air yang sangat banyak. Jadi meluber terus keluar. Gak berhenti-henti. Dan airnya itu rasanya itu luar biasa. Jadi sangat tawar, sangat enak. Jadi kayak agak-agak manis. Gitu. Dan itu tidak akan berkurang sedikit pun sampai hari kiamat. Jadi menurut beliau, dari sekarang sampai sudah berapa tahun? Hampir 400 tahun. Sekarang terus berlanjut. Nah, ini karomahnya aulia gitu. Jadi karomahnya aulia itu ya begitulah. Jadi mereka itu melakukan segala hal dengan izin Allah, bukan dengan kekuatan dia, tidak, tapi dengan izin Allah. Kenapa dia bisa mampu melakukan yang semacam itu? Karena mereka-mereka itu adalah kekasih Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan kita membaca kitabnya, maka kitabnya juga isinya barokah. Nah, keberkahan ini yang kita cari. Makanya jangan tinggalkan sahur. Kenapa? Fa inna fi sahuri barokah. Nah, barokah itu kita cari. Jadi keberkahan itu bukan hanya keberkahan dalam makanannya aja. Jadi makanannya kalau kita minum, kalau kita makan, kita minum pada waktu sahur, itu membawa keberkahan kata Nabi. Jadi bukan makanannya yang ada berkahnya, membawa keberkahan. Artinya apa? Akhirnya kita dapat berkah dalam usia kita, berkah dalam ilmu kita, berkah dalam kehidupan kita, berkah dalam suami kita, anak, dan sebagainya. Itu maksudnya. Nah, jadi yang semacam itu hendaknya jangan ditinggalkan. Termasuk kita membaca kitab. Lebih baik membaca kitabnya para salafun soleh. Orang-orang yang dahulu. Orang-orang yang mereka itu mengarang kitabnya itu hanya karena Allah. Untuk mengumpulkan pahala, bukan untuk mengumpulkan harta. Jadi, mari kita baca Fatihah dulu pada Habib Ali Basanto. Semoga apa yang kita baca itu benar-benar menyerap ke dalam hati, bermanfaat, berfaedah kepada kita, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dan kita khususkan hadiah Fatihah ini kepada Habib Ali bin Hasan Atos wa jami' sulala atosiyah wa bil khusus Habib Umar bin Abdul Rahman Atos ala hadini wa kuniyatin saliha wa la mana wa salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tawwabil Karim. اللطيف الحليم العزيز الحكيم وصلى الله أزكى الصلوات وأشرف التسليم على سيدنا محمد المحسوس بالخلق العظيم. Jadi disunahkan bagi setiap orang yang akan mengarang kitab untuk memulai kitabnya itu dengan lima hal. Beliau sudah mengucapkannya semuanya itu. Yang pertama adalah dengan basmalah sudah. Kemudian alhamdulillah nggak disebutkan di sini, tapi kita insya Allah meyakini mualif sudah membacanya dengan lisannya sebelum dia itu menulisnya. Kemudian salawat kepada Nabi ada. Kemudian syahadat, dua kalimat syahadat, dan ditambah lagi bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu adalah menyebutkan dalam prakata mukaddimahnya itu dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan tujuan beliau itu mengarang kitab ini. Nah, di sini sebutkan gal at-tawwab al-karim, yang maha memberi taubat, yang mulia, al-latif al-halim, yang maha lembut, yang maha sabar, al-aziz al-hakim, wa sallallahu azka salawati asrafu taslim ala sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad al-mahsus, yang dikhususkan bil khuluqil adim, dengan akhlak yang begitu agung, al-mab'uthi nasikhan lil adat, yang diutus sebagai penghapus dari segala macam adat-adat jahiliyah, adat-adat yang tidak disui dan diridhoi oleh Allah. Wa mutammiman limakarimil akhlak, dan sebagai penyempurna daripada akhlak-akhlak yang mulia. Setiap nabi tentunya berakhlak yang baik. Maka nabi menyempurnakan segala macam akhlak yang baik dari setiap nabi dan rasul. Wa mutasaddiyan lit'alim, dan dia habiskan seluruh waktunya untuk mengajar. Sallallahu alaihi wa ala alihi al-mahsusi nabi takrim. Salawat serta salam kepada keluarganya yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala dengan kita wajib memuliakan mereka. Wa sahbihi al-musyabbihina bin nujum al-musyabbihina bin nujum allati tajlu dhulmal lailil bahim, dan juga kepada para sahabatnya yang diumpamakan bagaikan bintang-bintang yang dapat menghilangkan segala macam kegelapan malam, al-bahim yang merata. Wa tabi'ihi, dan juga kepada semua para pengikutnya, bihsanin dengan kebaikan, ila yaumin, sampai kepada hari, la yanju fihi, tidak akan selamat pada hari itu, illa man ata biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang selamat dari segala macam penyakit hati. Wa ba'du, setelah itu, fa hadza ta'liqun latifun jasimun tahif. ini adalah sebuah taklik. Taklik daripada ucapan-ucapan. Latif, kecil. Jasim, tapi sangat besar faedahnya. Tahif, yang memuat segala hal. Jama'at fihi ma balagani min hikami Luqman al-Hakim. Di mana kitab ini telah mengumpulkan apa yang telah sampai kepadaku. Daripada kata mutiara dari seorang yang bijak, Luqman al-Hakim. Wadhalika, dan yang demikian itu mengikuti tabwib tanpa ada bab-bab tertentu. Langsung, jadi kita uraikan satu persatu. Wala taksim, dan tidak dibagikan dengan bagian-bagian tertentu, tidak. Wasammaituhu, aku beri nama kitab ini, Mizaj Tasnim. Mizaj itu suhu. Tasnim yang lurus, suhu yang baik, suhu yang benar. Wafwaj, fauj. Jadi apa? Artinya gelombang. Nasim, yang sejuk, bin Naim, dengan kenikmatan, fihi kami, di dalam kata mutiara, Luqman al-Hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faslun. Fi zikri fadilati Luqman alaihi salam. Fasal pertama kali akan menjelaskan tentang keutamaan seorang yang bernama Luqman alaihi salam. I'lam annahu yakfihi minal fadli. Ketahuilah bahwasanya cukup baginya. Merupakan sebuah keutamaan. Ma ghasallahul karimu anhu minal hikami fi kitabil adim. Apa yang telah Allah ceritakan tentang dirinya. Daripada kata-kata bijaknya, kata-kata mutiaranya. Di dalam kitab Allah yang sangat agung. Mimma sayati ba'duhu qariban insyaAllah. Daripada perkara-perkara dan kata-kata yang akan kita datangkan sebagiannya. Sebentar lagi insyaAllah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittakhizus sudana fa inna fihim thalasatan minhum sadat ahli jannah, Luqman al-Hakim wan Najashi wa Bilal al-Muadzin. Rawahu Ibn Hibban an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jadikanlah mereka orang-orang yang hitam itu, sud jamaknya Aswad, Sudan. Fa inna fihim thalasah minhum. Karena di dalam diri orang-orang yang berkulit hitam itu ada tiga orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ahli surga. Siapa? Yang pertama adalah Luqman al-Hakim. Nah, disebutkan ini yang kita akan bahas nanti ucapan-ucapannya. Wan Najasyi, Raja Najasyi, yang memberikan mahar kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi kawin dengan siapa? Sayyidatuna misananya. Misalnya Nabi siapa? Zainab binti Jahash. Nah, jadi misalnya Nabi SAW. Ya. Ketika beliau kawin dengan Sayyidah Zainab binti Jahash, yang membayarkan maharnya beliau itu adalah Sayyidah Zainab. Berapa maharnya? 400 dinar. 400 dinar itu dibayarkan langsung oleh Najasyi. Ketika beliau meninggal, Najasyi, Nabi SAW melaksanakan sholat jenazah, sholat gaib. Pertama kali ada sholat gaib itu karena Nabi SAW diriwayatkan melaksanakan sholat gaib kepada Najasyi. Najasyi itu orang hitam. Nah, sekarang ini Ethiopia itu. Jadi para sahabat Nabi itu ketika berangkat ke Habasyah. Nah itu Habasyah itu adalah Ethiopia sekarang. Jadi tempatnya orang hitam. Sampai sekarang tetap masih hitam. Belum berubah jadi putih. Gitu. Nah, jadi mereka itu keturunan atau rakyat daripada Najasyi. Najasyi yang dirahmati Allah itu. Nah, jadi kemudian Bilal Muazzin. Nah, Bilal Muazzin sahabat Nabi. Qultu wa ma'na qawlihi, aku jelaskan di sini ucapan Nabi ittakhizuhum, jadikan mereka, lahu ma'anin, mempunyai banyak arti. Minha di antaranya, innahu idashtahara minhum, bahwasanya jika sudah tampak dari mereka, dari kalangan mereka orang yang hitam itu, al-ilm, keilmuan, wassalah, kesalehan, wan nutuk bil hikmah, dan ucapan mereka tentang kata mutiara, fatakhiduhum ihwana, jadikan mereka itu saudara kalian, wajulasa, teman duduk kalian, wanusaha, teman yang memberikan nasihat kepada kalian, wa muallimin, yang mengajari kepada kalian, wa asatiza, guru-guru, liannahu kana minhum haula, karena sesungguhnya memang banyak di antara mereka itu yang menjadi seperti itu. Jadi artinya orang-orang yang menyebarkan kata-kata yang bijak. Wa qad ishtahara min mawali sahaba wa tabi'in, dan telah masyhur daripada budak-budak para sahabat dan juga para tabi'in jama'atun satu golongan. Tabi'in bukan tabi'im. Mimnya diganti nun. Famina sahabat Salman al-Farisi. Di antara para sahabat Nabi adalah Salman al-Farisi. Salman al-Farisi adalah termasuk dari mereka gitu loh. Artinya budak tapi tampak dengan tapi bukan berarti dia itu termasuk orang hitam karena Salman al-Farisi ini adalah orang putih. Salman al-Farisi. Cuma maksudnya banyak di antara para budak-budak sahabat Nabi, budak-budak para tabi'in yang walaupun mereka budak tapi mereka itu adalah orang-orang yang besar. Nah, termasuk Salman al-Farisi, termasuk Bilal, termasuk Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bukan putih, bukan hitam tapi putih dia. Suhaib Ar-Rumi, ah Suhaib ini juga termasuk orang putih gitu. Nah, karena cuma dia itu adalah seorang budak, asalnya budak gitu. Wa Safinah, Safinah siapa Safinah? Sahabat Nabi yang budak. Jadi yang pernah masuk ke dalam hutan. Kemudian begitu dia masuk dalam hutan, akhirnya Safinah itu dikelilingi oleh harimau. Begitu dikelilingi oleh harimau, maksudnya harimau itu akan mencengkramnya, membunuhnya. Begitu dia itu mengendus, langsung dia lain. Harimau itu duduk dan mencium kakinya, sehingga dia itu mengendarainya gitu. Nah, harimau tahu kalau ini adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Safinah. Wa minat tabi'in, dan juga di antara para tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, yang terkenal itu dengan apa? Takbir mimpinya. Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak yang terkenal juga. Dia itu adalah anaknya budak. Mubarak itu budak. Tapi Ibn Mubarak itu menjadi orang besar. Jadi artinya banyak orang-orang yang besar asalnya itu dari kalangan budak. Asalnya itu dari kalangan mawali. Mawali itu budak. Gitu. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang besar. Gitu. Nah, termasuk adalah Ibn Mubarak. Ibn Mubarak ini ceritanya patut kita jadikan sebagai pelajaran buat kita di dalam kehidupan kita. Di mana Mubarak ini adalah seorang budak berkulit hitam. Tapi dia itu adalah orang yang sangat baik budi pekertinya. Dan dia adalah seorang yang sangat waro. Suatu waktu, tuannya itu orang kaya yang mempunyai putri yang sangat cantik telah dilamar oleh banyak orang-orang yang ternama. Di antaranya mereka adalah anaknya menteri, anaknya orang kaya, anaknya hakim yang minta kepada putri tuannya ini. Tapi gak ada yang diterima. Karena beliau tidak melihat ketakwaan di dalam diri mereka-mereka yang melamarnya. Akhirnya apa? Suatu waktu ketika si tuan ini pergi ke kebunnya yang dijaga oleh Mubarak ini, maka beliau itu meminta kepada Mubarak supaya mendatangkan anggur yang manis. Ada riwayat bukan anggur tapi delima yang manis. Dibawakan, diambil kecut, ambilkan yang manis, ambil lagi, bawakan, ambil kecut lagi, sampai dia kali. Dimarahi sama tuannya, kamu itu gimana sih? 20 tahun kamu kerja di kebunku, kemudian kamu itu tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang kecut. Apa jawaban beliau? Bagaimana saya bisa membedakan? Wahai Tuhan, selama 20 tahun pun kami tidak pernah mengicicipi walaupun satu buah. Gitu. Itu orang yang warok kepada Allah. Nah, akhirnya apa? Dia pulang ke rumahnya, dikatakan pada istrinya, aku sudah dapat calon menantuku. Nah, harusnya jadikan sebuah pelajaran buat kita sekarang ini. Gitu lah. Jangan lihat orang, lihat sifat. Jangan lihat orang, lihat perangai. Jangan lihat orang, tapi lihat budi pekertinya. Jangan lihat orang, tapi lihat ketakwaannya. Nah, banyak orang yang tertipu sekarang ini. Ketika akan menjadikan seseorang itu sebagai jodohnya. Ketika akan mengambil seseorang itu sebagai calon suaminya. Itu mereka banyak tertipu karena mereka itu memilih kepada kekayaan. Itu yang banyak. Ketampanan itu juga banyak. Padahal kekayaan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu hilang, tidak ikut, gitu. Sementara bukan selamanya. Ingat nggak, orang yang kaya sekalipun ketika lahir dalam keadaan telanjang apa pakai ada emasnya gitu. Ketika meninggal telanjang lagi. Nah itu yang didapatkan. Ada bedanya? Gak ada bedanya. Terus yang didapatkan mereka itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Sebagai ujian. Sebagai cobaan. Artinya apa? Di mata Allah semuanya sama. Allah tidak mandang kepada harta, tidak mandang kepada nasab, tidak mandang kepada kekuatan, tidak mandang kepada fisik, tapi yang pandang itu adalah ketakwaan dan budi pekertinya serta hatinya. Gitu. Nah, jadi nah ini contohnya, orang kaya, orang kulit putih, anaknya cantik, tapi justru dia itu milih seorang budak. Kalau dikatakan diciptakan pada orang sekarang, maka orang sekarang akan mengatakan ini orang bodoh, orang dungu, orang nggak ngerti, nggak bisa milih yang terbaik untuk keluarganya, ya kan? Ya tidak, itu kan pikiran kalian semuanya kan. Nah, kalau enggak, ah, bilang angkat tangannya, usah carikan nanti seadanya di sini. Hah? Ada yang mau? Hah? Ini padahal dikatakan Mubarak itu orangnya kulitnya hitam, rambutnya kriwil, paham? Udah itu bibirnya doer, hitam besar gitu. Ada yang mau? Ada yang mau? Enggak seperti dia, asalkan dia seperti Mubarak, enggak apa-apa. Gitu. Ada yang bilang gitu? Mau bilang pun enggak gitu. Mau bilang pun enggak gitu. Nah itulah orang sekarang dari saking tertipunya dan dari saking tertancapnya fitnah yang sudah tersebar. Sehingga kuman-kuman itu sudah masuk ke dalam kebanyakan kaum muslimin sekarang ini. Kuman-kuman itu disebarkan oleh siapa? Iblis, setan. Jadi penyakit cinta dunia. Penyakitnya itu cinta kedudukan. Penyakitnya itu cinta kepada kebaikan dohir. Ya lamunna dohir min hayati dunia wahum anil akhiratihum ghafilun. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mereka tidak bisa membedakan. Gitu. Tapi orang tertentu bisa membedakan. Walaupun orang hitam tapi putih. Nah, ini kan kelihatan. Yang hitam, yang putih kan kelihatan. Gitu. Alhamdulillah. Banyak yang putih yang di depan. Ya. Nah, baguslah. Berarti berusaha membersihkan hati. Itu. Bersih hatinya tampak putihnya. Gitu. Nah, jadi bukan dari kulit hitam putih. Tapi cahaya yang tampak itu yang menentukan itu. Nah jadi akhirnya apa? Panggil. Panggil, kamu aku kawinkan dengan putriku. Mau enggak mau gimana, namanya budak kan harus ikut apa kata tuan. Jadi disuruh apa saja mau, apalagi suruh kawin gitu. Kawin sama anaknya yang cantik lah gitu. Kawin begitu kawin keluar Abdullah bin Mubarak yang luar biasa itu. Seorang alim, tapi seorang yang kaya juga. Kita harapkan semacam itu. Untuk sekarang, kalau mau jadi orang alim, jadi alim yang kaya. Dan insya Allah, kalau jadi orang alim, insya Allah kaya. Gitu. Nah, kenapa? Ada hadis ya, Nabi yang diriwayatkan oleh Habib Ahmad bin Sattas. Nanti di akhir zaman, orang alim itu akan diliputi dengan kekayaan. Karena zaman itu menuntut demikian. Kalau orang alim gak kaya, gak dihormati. Gak dimuliakan. Gitu. Baik, alhamdulillah kan, kita lihat kan beda sama orang dulu. Orang kaya, orang alim dulu sama orang alim sekarang beda. Orang alim sekarang rata-rata kaya semua. Orang alim sekarang rata-rata punya mobil gitu. Orang alim sekarang rata-rata punya rumah. Jadi biasanya seperti itu. Kalau ada yang nggak biasa ya belum alim masih gitu. Nah, kalau nggak ada yang semacam itu. Nah, tapi rata-rata sepanjang itu gitu. Nah, ini beliaunya Abdullah Mubarak ini. Orang alim tapi kaya. Bahkan diriwayatkan di antara manaqib beliau. Beliau itu sudah pernah menghajikan Nabi sebanyak 1000 kali haji. Berapa banyak kita itu berbuat untuk Nabi? Puasa sunnah untuk Nabi, sholat untuk Nabi, berapa banyak? Nah ini beliau itu haji untuk Nabi sebanyak 1000 kali haji. Gak mungkin beliau sendiri yang melaksanakan, tapi beliau itu menyewa orang. Menyewa orang untuk melaksanakan haji, nah, pahalanya diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sudah melaksanakannya sebanyak 1000 kali haji dalam hidupnya. Dan diriwayatkan beliau ini setiap tahun, satu tahun dia itu melaksanakan haji, satu tahun dia berjihad fisabilillah. Jadi pada waktu itu kan masih di abad yang kedua, gitu ya. Beliau itu hidup di abad yang kedua, sehingga beliau itu masih berjihad, jadi untuk membuka negara-negara Islam yang baru gitu. Nah, jadi satu tahun berjihad, satu tahun haji, satu tahun jihad, satu tahun haji. Nah, ketika beliau itu melaksanakan ibadah haji, dan dia sudah nyewa beberapa orang untuk melaksanakan ibadah haji untuk Nabi, maka di saat itulah di tengah perjalanan beliau itu melihat seorang perempuan tua, dia sedang mengais-ngais sesuatu di tempat sampah. Hanya diperhatikan ternyata yang dikaisnya itu adalah bangkai. Maka didekati. Sebagai orang alim, dia itu harus mengingkari sebuah kemungkaran. Maka ditegur, kenapa engkau mengambil Bangkai, bukankah kamu seorang muslim? Bangkai, iya saya seorang muslimah. Tidak tahukah kamu bahwasanya makan bangkai itu hukumnya haram? Bangkai, iya saya tahu, tapi bagi kamu haram, bagi saya halal. Ayah, kenapa engkau katakan bagi saya halal? Bangkai, iya, saya ini adalah seorang janda, seorang syarifah, cucu Nabi. Mempunyai anak semuanya 9 perempuan. Ditinggal oleh suamiku, kami 3 hari sudah tidak makan. Akhirnya terenyuh dia, sedih, sampai dia meneteskan air mata. Akhirnya yang sedia kala, hartanya itu dijadikan sebagai bekalnya untuk haji, itu diberikan semuanya kepada dia. Yang gunakan untuk menghidupi anak-anakmu. Dia kembali, yang lainnya terus. Nah, ketika mereka semua sudah kembali pulang dari haji, maka seperti biasanya kita dianjurkan untuk datang kepada orang yang pulang haji kan. Untuk apa? Untuk minta doa, bukan minta hadiah gitu. Itu tradisi yang tidak baik, itu harus dihilangkan gitu. Nah, jadi dibiasakan kalau orang itu haji itu enggak, jangan bawa oleh-oleh gitu. Air zam-zam aja kasih gitu. Air zam-zam gitu, kasih minum air zam-zam. Maaf ya, saya enggak bawa oleh-oleh gitu. Nah, jadi tradisi itu biar dihilangkan gitu. Nah, jadi tradisi sekarang ini banyak kalau pulang harus sampai plastiknya ada nama hajinya. Terus isinya pokoknya harus ada. Jadi untuk haji, untuk hadiahnya aja berapa? Banyak. Iya kalau orang kaya, kalau orang enggak punya. Akhirnya dia kan utang-utang gitu. Kesian, kadang-kadang begitu. Makanya tradisi yang semacam itu harus dihilangkan. Tadi kan disebutkan di antara sifatnya Nabi apa? Nasihan lil adat. Ya, dia itu menasahkan, jadi menghapus segala macam adat-adat yang tidak baik. Nah, di antara adat yang tidak baik itu adalah seperti kalau orang pulang haji itu harus dia itu mengharuskan dirinya untuk memberikan hadiah kepada yang hadir. Enggak harus seperti itu. Akhirnya apa? Dia hadir, dia datang kepada setiap orang yang pulang haji minta doa. Tapi herannya mereka juga minta doa kepada dia. Dia katakan, loh, saya enggak haji kok. Akhirnya mereka juga mengatakan, loh, gimana kamu enggak haji, orang kamu memberikan minum aku. Kamu yang menolong aku naik ke sini. Kamu yang punya, semuanya punya bukti. Tambah bingung dia. Dia pulang ke rumahnya masih bingung, dalam keadaan bingung. Akhirnya subhanallah dia tidur, dia mimpi Rasulullah SAW. Nah, ini yang dicari. Dalam kehidupan itu ini yang dicari. Jadi kalau sudah mimpi Nabi SAW, sebelum meninggal pasti bertemu dalam keadaan yang tertahan, dalam keadaan terjaga. Nah, gimana mau mimpi Nabi kalau ngeliat sinetron terus? Nah, jangan harap mau lihat Nabi kalau lihat sinetron. Sinetron itu yang paling ngerusak itu. Ngerusak akhlak, ngerusak moral kaum muslim itu paling ngerusak itu sinetron. Kalau mau lihat, lihat flora fauna itu. Lihat saudara-saudara kita yang mirip-mirip kita itu di situ. Lihat monyet. Nah, tapi kalau lihat televisi yang lihat bola nggak apa-apa. Tapi jangan lihat betisnya, jangan lihat pahanya ya. Jangan lihat orangnya, lihat permainannya aja gitu. Memang, karena memang rusak. Jadi bayangkan Habib Ali bin Muhammad Habsyi beliau mengatakan, melihat wajahnya orang kafir, melihat wajahnya orang fasik sekali saja dapat memadamkan cahaya keimanan selama 40 hari. Nah, satu kali pandangan memandang orang yang kafir atau yang fasik itu bisa memadamkan cahaya daripada keimanan 40 hari lamanya gitu. Nah, gimana kalau kita melihat setiap hari lihat sinetron kayak begitu, orang enggak sholat, orang yang kafir, orang yang menghadirkan kepada kita sebuah tradisi yang sangat tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik yang dibawa oleh mereka. Oleh karenanya jadi usahakan nanti dalam kehidupan inti di rumah inti enggak ada televisi. Itu hebat itu. Selamat anak inti. Tapi kalau masih ada televisi, susah. Nah, rumah Ustaz ada televisinya, tapi Ustaz enggak gunakan untuk lihat televisi gitu. Main PS. Nah, anak-anak main PS biasanya gitu. Kalaupun lihat televisi tapi lihat bola. Kenapa? Semuanya menipu. Sinetronnya ngerusak. Beritanya menipu. Nggak ada yang benar semuanya. Kita tertipu terus. Gitu. Dibodoh-bodohin sama elit politik di atas sana. Gitu. Jadi enak kan lihat apa? Ya kalau lihat pengajian nggak apa-apa. Tapi ada yang ngaji pun salah. Gitu. Nah, itu lihat. Yang ngaji pun asalnya dulu pelawak. Asalnya dulu artis. Langsung jadi mubalig. Nah, gimana? Orang belajar itu nggak gampang. Orang belajar itu bertahap. Nanti mau belajar kita minhaj. Enggak gampang. Orang belajar minhaj itu setelah 11 tahun baru belajar minhaj. Jadi ada tahapannya. Pertama kali belajar fikih harus safinatun najah dulu. Harus apa? Risalah, baru safina, baru mutasor sogir, mutasor kabir, baru zubat, baru habis syuja, baru mutasor tambih. Baru setelah tambih baru kemudian minhaj. Setelah minhaj irsyad. Nah, jadi ada tahapannya. Orang belajar nahwu juga begitu. Jurmiyah dulu. Kemudian kawakib. Mutamimah. Kemudian kawakib. baru kemudian apa namanya Qatrun Nada, baru kemudian Syarah Ibn Malik gitu. Jadi ada tahapannya, bukan seperti sekarang ini instan, serba instan seperti anak-anak mahasiswa itu yang jadi serba instan belajarnya tanpa nggak pakai kitab, hebat sudah gitu. Nah, sekarang kan seperti itu ya. Bukan berarti Ustadz itu merendahkan mereka, Ustadz sendiri seperti mereka gitu, karena Ustadz ini S2, Ustadz seorang akademik dan Ustadz bakal ngambil doktor Ustadz gitu. Cuma artinya ya gimana mau bisa jadi orang alim beneran ya, ya orang alim bohongan sih iya, tapi orang alim beneran ya nggak segampang itu. Mereka itu cuma pandai berbicara tapi ilmunya nggak ada. Oleh karenanya kita nggak butuh kepada mereka. Yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ini adalah ilmu. Ini adalah zaman yang dikatakan dan disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, katsirun khutaba'uhu qalilun fuqaha'u. Jadi banyak khotibnya, pembicaranya hebat, banyak. Kalau suruh bicara pinter, banyak. Sekarang ahli bicara banyak, tapi ahli fakihnya enggak. Sedikit. Nah, ini sudah zaman sekarang ini. Jadi yang kita perlukan itu adalah fuqaha, bukan khutaba gitu. Kadang-kadang khotibnya itu hafal ayatnya itu pun dengan tulisan bahasa Indonesia. Enggak bisa baca bahasa Arab, enggak bisa. Nah, pernah kita duduk bersama dengan para dai, akhirnya kita tadarusan. Begitu tidak tadarusan, dia enggak mau baca. Pas waktunya dia enggak mau baca, suruh lewat aja loh. Barokah. Akhirnya dia ngaku, "Maaf, Ustaz, saya enggak bisa baca." Loh, terus yang itu sampai itu gimana, Gal? Itu saya hafal, saya tulis bahasa Indonesia saya hafalkan. Orang kayak gitu suruh dakwah, terus gimana enggak mau ngerusak orang banyak? Nah, jadi dia itu apa yang disampaikan itu enggak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga fadullu wa dallu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu sesat dan menyesatkan banyak orang. Karena apa? Dia gimana cuma bisa berbicara, nanti suatu saat nanti ketika dia berbicara pasti akan, karena dia itu terkenal dengan seorang yang mempunyai ilmu, paham? Karena bentuknya itu seperti para ulama, maka nantinya suatu waktu ada orang di antara mereka yang datang untuk bertanya. Ketika bertanya dia enggak bisa jawab, dia mengatakan enggak tahu, dia malu, akhirnya dia memfatwakan sesuatu yang salah. Jadi bahaya ya, hati-hati yang semacam itu. Ini lihat. Ini Al-Imam Abdullah bin Mubarak ini di antara manakib beliau. Beliau itu orang kaya. Setiap hari pemasukannya 1000 dinar, setiap hari 1000 dinar pemasukannya. Tapi sepanjang tahun enggak pernah kena zakat. Sepanjang tahun enggak pernah kena zakat. Kenapa? Karena dikeluarkan terus. Akhir haul enggak sampai nisab gitu. Karena dikeluarkan terus. Semua ulama yang hidup di Baghdad semuanya itu ditanggung oleh dia. Coba lihat. Nah, coba ada orang alim sekarang ditanggung gitu. Nah, orang kaya sekarang itu belikan rumahnya untuk orang alim, belikan rumah untuk belikan mobil orang alim gitu. Mana ada? Jarang ada seperti itu. Kalaupun ada ya orang partai, ada maksudnya. Ada tujuannya. Ini Abdullah bin Mubarak ini orang alim. Dia orang kaya, tapi setiap orang alim yang tinggal di Baghdad semua dia kasih. Sepanjang tahun, setahun itu dia kasih. Ini buat setahun kamu. Ditanggung oleh beliau. Nah, jadi beliau ini adalah sebuah panutan buat kita. Kalau kita mau jadi orang alim, jadi orang alim semacam dia. Kenapa? Orang alim kalau enggak punya, akhirnya biasanya jual ilmunya. Kalau orang alim punya, maka dia itu memberikan hartanya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau orang alim enggak punya, jadi ngeraup akhirnya. Nah, tapi kalau orang alim itu punya, dia enggak butuh. Dia hanya butuh pada Allah Ta'ala di dalam dakwahnya itu. Nah, padahal sekarang ini, banyak orang yang semacam itu, walau ubariu nafsi, narsalah maratun bisu ya. Jadi, yang berdakwahnya itu karena uang, karena amplop gitu. Jadi kalau enggak ada amplopnya, dia enggak mau gitu. Ada banyak, bukan ada banyak yang semacam itu gitu. Harusnya kita itu memberikan tausiah, mengajar, itu semuanya bukan karena sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita inginkan. Enggak semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada sesuatu sedikit pun daripada urusan dunia yang kita inginkan gitu. Karena apa? Kewajiban. Orang punya ilmu wajib menyampaikan. Paham? Jadi orang punya ilmu itu wajib menyampaikan. Ilmu ada di dalam diri kamu. Makanya alhamdulillah santri-santriwati kita itu pulang kemarin itu sudah terdaftar berapa? 100 ribu ya. Memang mungkin. Mau bikin apa? Sanlat ya. Semoga mereka itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala buat sanlatnya. Nah, itu kan dakwah gitu. Nah, jadi dakwah itu hukumnya wajib kepada kita, bukan bukan sunnah. Enggak wajib, karena ilmu ada di dalam diri kamu itu. Walaupun kamu belajar di pondok itu, saya belajar di pondok bayar saat waktu itu. Ya walaupun bayar. Jadi ilmu yang ada di dalam diri kamu itu memuliakan. Nah, jadi harusnya yang kamu bayarkan itu enggak cukup segitu. Berapa satu bulan? 350 ribu. Kurang. Harusnya 3 juta setengah. Satu bulannya. Dalam keadaan semacam ini, enggak dirobah makannya, tetap aja kayak gini gitu. Nah, kenapa demikian? Karena yang kamu dapatkan itu luar biasa. Yang kamu dapatkan itu adalah ilmu. Yang dengan ilmu itu kamu bisa itu bisa tahu bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berakhlak, bagaimana cara melaksanakan ibadah. Sehingga apa? Segala sesuatu sesuai dengan anjuran, segala sesuatu sesuai dengan keinginan. Gitu. Nanti enggak? Kalau segala sesuatu sesuai dengan anjuran, maka segala sesuatu sesuai dengan keinginan kamu. Kenapa orang banyak sekarang orang sengsara? Ya karena enggak sesuai dengan anjuran Allah. Kenapa sekarang banyak orang yang banyak harta tapi enggak barokah? Enggak sesuai dengan anjuran. Enggak sesuai dengan anjuran pasti senang dia. Enggak bakal enggak senang, pasti senang. Karena ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu merupakan sebuah tata cara, sebuah rumusan. Gimana cara hidup aman, gimana cara hidup bahagia, bagaimana cara hidup dimuliakan orang, bagaimana cara hidup dihormati orang. Itu rumusannya itu di mana? Di syariat Nabi Muhammad. Kalau kita laksanakan, kita mulia. Dilaksanakan, kita aman. Enggak dilaksanakan, ya begitu. Jadi seperti sekarang ada banyak orang yang mengatakan begini. Set, mulai saya bertaubat, mulai saya sholat, akhirnya rezeki saya jadi seret. Kan banyak orang bilang gitu kan. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah sholat, dia itu dekat pada Allah. Harta yang didapatkan dengan cara yang tidak baik, dia tidak akan menyentuhnya. Ya, makanya seret. Karena apa? Datangnya dari maksiat. Ini sudah zamannya kata Nabi SAW. Ya'ti alaikum zamanun la yaslam lidhi dinin dinuhu hatta yafirra min syahikin ila syahikin wa min juhrin ila juhrin kassa'b kassa'la billadhi la yurawwa ladhi yurawwa. Jadi artinya nanti bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu kalian tidak bisa menyelamatkan agamanya kalian kecuali kalau kalian itu berada di puncak gunung yang satu ke puncak gunung yang lainnya. Artinya apa? Enggak terkontaminasi. Belum masuk televisi. Belum masuk pengaruh apapun. Nah, kamu tinggal di sana, selamat. Tapi kalau kamu berada di sekitar keramaian, susah untuk selamat. Itu kata Nabi SAW. Hanya ditanya oleh sahabat Nabi, mata zalika ya Rasulullah, kapan yang semacam itu akan terjadi? Maka jawaban Nabi, Iza lam tunalul ma'asyu illa bil ma'asi. Jika seumpama, mata pencarian itu tidak didapatkan kecuali dengan kemaksiatan. Nah, ya sekarang. Pedagangnya suka bohong. Pedagangnya itu menjam uang di bank, riba, rentenir. Nah, semuanya semacam itu sudah terjadi sekarang ini. Kalau nggak gitu, ya nggak dapat uang. Jadi ini sudah zamannya sekarang ini. Jadi zaman yang penuh dengan fitnah. Yang selamat siapa? Yang selamat yang ada di pondok-pondok ini. Di pondok Darul Lugo, di pondok Darul Falah. Pondok mana lagi? Salafiyah mana? Salafiyah Bangil, semua pondok sama, cuma tempatnya aja yang berbeda gitu. Jadi semua pondok sama. Sebagaimana Ustaz waktu belajar di S2 di Unsuri, itu dosen kita Profesor Bawani itu dia berkata begini. Bahwasanya sekarang ini kaum muslimin itu di Indonesia hanya tinggal 15%. Kita kaget. Kok bilang begini, karena biasanya profesor-profesor itu kan suka nyeleneh gitu. Akhirnya Ustadz ikutin ucapannya, ternyata benar juga. Dimana beliau itu berucap bahwasanya kenapa dikatakan demikian? Iya, karena kaum muslimin yang sesungguhnya yang mengamalkan dengan syariat Nabi, sesuai dengan KTP-nya seorang muslim, paham, itu hanya tinggal mereka-mereka yang ada di pesantren. Kalau nggak ada pesantren, habis sudah. Paham, Ustadz utarakan masalah itu, di pondok Tegalrejo, di pondoknya Kiai Hudori, di situ hadir di acara impian itu sekitar 100.000 orang, penuh banyak, luar biasa apa antusias mereka ketika melaksanakan impian gitu. Paham, di situ saya katakan bahwasanya orang-orang kafir itu, orang-orang barat itu sudah memproyeksikan Indonesia ini bakal menjadi terpecah belah, akan menjadi apa puluhan bahkan ratusan negara-negara belahan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang cuma satu yang terlepas ya kita, yaitu Timur Leste. Kenapa demikian? Mereka sendiri yang jawab. Fem, dilakukan penelitian kenapa kok bisa nggak bisa dipecah belah Indonesia ini? Ternyata karena masih ada benteng-benteng yang sangat kuat dan sangat kokoh di antara kaum muslimin. Benteng-benteng berupa apa? Benteng-benteng itu berupa pesantren-pesantren ini. Yang menguatkan keimanan kaum muslimin sekarang ini siapa? Yang keluar dari universitas itu? Enggak, dari pesantren itu. Ustaz-ustaz, mudin-mudin, da'i-da'i itu. Yang keluar dari pesantren semua. Rata-rata keluar dari pesantren. Jadi yang mensejahterakan Indonesia itu pesantren. Yang memberikan keamanan Indonesia itu siapa? Pesantren. Yang memperkokoh persatuan Indonesia sehingga menjadi NKRI sampai sekarang ini siapa? Pesantren. Karena berkatnya mereka, jasa mereka, jasa pesantren. Tapi subhanallah, pesantren ini dianaktirikan oleh pemerintah. Justru sekolah-sekolah yang rusak, yang anak didiknya itu, yang alumninya itu jadi koruptor, anak didiknya jadi tawuran setiap hari itu. Nah, itu dibantu, kasih bos, kasih ini dan sebagainya. Nah, tapi kalau anak pesantren enggak gitu. Kasihan, tetap aja pesantrennya jadi tempat-tempat yang kumuh gitu loh. Jadi anak pesantren itu ditinggalkan, dijadikan, dikatakan orang keterbelakangan dan sebagainya. Jadi kayak orang desa semua gitu. Tapi biarkan kita dikatakan demikian, yang penting kita dekat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya kita saja yang selamat, yang di luar sana enggak. Nah, tapi kita jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Belum tentu kita selamat terus. Bisa jadi kita keluar dari sini, keluar dari pesantren kita, kita berubah. Ada salah satu murid kita sudah alia di sini. Sudah alia. Begitu keluar sana, lepas jilbabnya. Nah, kenapa? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan segala macam perlakuan kita. Oleh karena, jangan merasa aneh. Kalau ada ustadz yang begini, ada orang halim yang begini, ada haji yang begini, ada Allah yang berkehendak, Allah yang menentukan, kita nggak bisa apa-apa. Allah yang menentukan, makanya kita harus takut kepada Allah Ta'ala gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan. Karena apa? Bisa jadi kesalahan karena satu kesalahan, walaupun kesalahan itu remeh, menjadi sebab kita ini sengsara untuk selama-lamanya seperti ini. Ada seorang yang luar biasa, alim luar biasa, terkenal, banyak kebaikannya itu, mandatnya itu banyak, tapi akhirnya di akhir umurnya dia itu melecehkan muridnya. Di penjara, meninggal dunia. Kok bisa semacam ini? Allah yang berkehendak. Kita gak bisa berkata apa-apa gitu. Kita juga gak bisa mensucikan diri daripada hal yang semacam ini. Makanya kita minta pada Allah Ta'ala. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Jadi paling enak itu kalau semua kita tidak ingin terjadi yang semacam ini. Didikannya saya punya abah, Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren ini. Kepada anak-anaknya itu diterapkan kepada kalian. Nah, artinya apa? Kita ini gak punya apa-apa. Yang kita miliki itu adalah milik Allah. Jadi jangan lihat kita itu ada sesuatu yang beda dengan orang lain. Gak ada. Kenapa? Harusnya seperti itu. Karena semuanya milik Allah. Kenapa kita dimuliakan? Karena ilmu-ilmunya siapa? Allah. Kok ada di ente? Kok di yang lainnya kok gak ada? Allah yang berkehendak. Kenapa kamu mempunyai kesempatan? Yang lainnya kok enggak? Allah yang berkehendak. Jadi terus kita milik apa? Apa yang kita miliki? Sesuai dengan firman-Nya, inna lillahi wa inna rajaun. Kita semuanya itu milik Allah. Inna lillah. Wa inna ilaihi rajiun. Kepadanya kita akan kembali. Jadi kalau orang semacam itu nantinya, dia itu tidak akan melihat siapapun di depannya dia itu lebih afdol. Ini lebih afdol, lebih afdol. Semua lebih afdol. Mau makan bersama bisa. Mau duduk bersama bisa. Kenapa? Dia tidak pernah merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Enak kan? Nah, jadi Abuya Habib Hasan Baharun itu mengajar dan mendidik saudara-saudara satu seperti itu. Terutama pada saat dia katakan, harus kamu itu berusaha. Kamu itu adalah orang yang paling rendah di muka bumi ini. Kalau sudah kamu bisa berhasil sampai ke batas itu, maka enak. Kamu nikmat hidup. Kalau orang memuliakan kamu, kamu akan katakan, ya Allah, orang seperti ana dimuliakan. Ini menandakan bahwasanya orang yang memuliakan saya ini akhlaknya baik-baik semuanya. Tapi kalau seumpama, di dalam satu keadaan, dalam satu kondisi, kamu itu tidak dimuliakan, bahkan direndahkan, dihinakan, kamu akan katakan, orang seperti saya dihinakan, direndahkan, ya pantas karena saya orang paling banyak dosanya. Nah, jadi gak ada tuntutan sama orang, enak. Nah, jadi orang semacam itu nantinya, dia itu tidak akan merasa apa yang dia lakukan karena dia. Gak ada apa-apa karena dia. Segala sesuatu itu karena sebabnya. Bukan karena sebabnya, karena musabibnya. Segala sesuatu bukan karena sebabnya, tapi karena musabibnya. Oleh karenanya, kenapa Rabi al-Adawiyah, seorang wanita yang solihah itu, dia mengatakan, istighfar kita itu membutuhkan istighfar. syukur kita itu membutuhkan syukur. Istighfar kita membutuhkan istighfar. Kenapa istighfar kita itu membutuhkan istighfar? Kenapa kita beristighfar? Karena Allah yang berkehendak. Coba kalau Allah berkehendak, kita enggak bakal minta ampun. Berarti apa? Berarti memintanya ampun kita kepada Allah Ta'ala itu membutuhkan minta ampun. Kenapa? Bukan dari diri kita sendiri. Gitu. Syukur kita itu membutuhkan kepada syukur. Gitu. Karena apa? Yang melintaskan hati, di dalam hati kita untuk bersyukur itu siapa? Allah, bukan kita sendiri. Berarti apa? Membutuhkan kepada syukur yang lainnya. Gitu. Makanya beliau itu mengatakan kalau orang di dalam musibah, terkena musibah, itu harusnya bersyukur, bukan bersabar. Nah, kan luar biasa itu. Harusnya bersyukur, bukan bersabar. Gitu. Karena apa? Nah, karena orang yang tertimpa musibah itu mau diangkat derajatnya, enggak bersyukur. Mau diangkat derajatnya, mau masuk ke surga, dihapuskan dosanya, enggak bersyukur. Nah, bersyukur. Nah, cuma karena enggak tahu, setan dengan gampang yang melauh, kamu itu ini, harus kamu balas ini, dan sebagainya. Nah, oleh karena dulu, jadi kalau sama kamu jalan, kamu dikatain orang, dihina orang, disengkat kakinya sama orang, jatuh, tersungkur gitu. Harusnya apa? Syukur. Kamu katakan pada orang itu, jazakallah khair, alhamdulillah, terima kasih ya. Gitu. Nah, kenapa berkatnya dia? Diangkat derajat kamu. Berkatnya dia dapat pahala yang banyak. Berkatnya dia dihapuskan dosa-dosa kamu. Kan hakikatnya seperti itu. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, An-nasu kulluhum. Apa? Kalamullah. Semua manusia itu adalah ketentuan Allah. Saya memang enak ngajari kamu. Pengen itu ngajari perempuan-perempuan cantik gitu. Yang ada cantik sih, tapi gak terlalu cantik. Gitu. Emang enak ngajari kamu? Ya gak enak, enak kan di rumah. Tidur gitu. Memang adanya kamu ini adalah ketentuan Allah gitu. Kenapa? Berkat kamu Ustaz dapat pahala. Berkat kamu Ustaz akhirnya bisa mujahadah melawan hawa nafsu Ustaz. Berkat kamu akhirnya Ustaz bisa mengalahkan lintasan setan. Nah, jadi itu artinya golomullah itu. Paham? Akhirnya apa? Ini Abdullah bin Barak ini bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, berkata kepada dalam mimpinya, kamu heran dengan apa yang mereka katakan? Gal iya Rasulullah. Aku tidak haji, tapi mereka mengatakan aku haji. Dengan bukti-bukti yang ada. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Kamu ingat kepada perempuan yang kamu sedekah kepadanya? Gal iya Rasulullah. Dia itu adalah cucuku. Dan berkat sedekah kamu itu, maka Allah menciptakan seorang malaikat dengan bentuk dan wajahmu mulai tahun ini melaksanakan haji untukmu sampai hari kiamat nanti. Berkatnya apa? Sedekah dan niat yang baik itu. Nah, oleh karenanya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga berkatnya kita membaca kitab yang semacam ini, kita ini termasuk yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, kita bacakan faedah. Setiap kita tutup pelajaran, kita baca faedah. Dan semua faedah di sini, Ustaz punya ijazahnya, Ustaz berikan pada kalian. Tulis, nanti boleh kita lakukan. Katanya di sini, faedah. Iza aratta an la yadurra, an la yadurraka syai'un minas sihir, au ahli nujum, faqra' hadhil ayah. Wa kulli insanin anzal alzamnahu ta'irahu fi unukih, wa nukhriju lahu yawmal kiamati kitaban yalqahu mansyura, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, wa yursilu alaikum hafadatan hatta idha ja'a hatakum mautu, tawafathu rusuluna, wa hum la yufritun. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, ini kalau dibaca sebanyak 3 kali, orang yang ahli sihir yang bagaimanapun tidak akan bahaya kepada kamu. Paham? Nah, jadi ayat ini kalau kita baca 3 kali, jadi sesuai dengan apa yang disebutkan ini, maka kalian tidak akan terkena dengan sihir. Kamu tidak bisa dibaca oleh ahli nujum yang bisa membaca itu, enggak bisa. Santetnya bisa. Itu diantara faedah daripada ayat tersebut. Ini kitab ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya yang dikubur di Kirian, Surabaya. Al-Habib Abu Bakar Sahibut Tosah yang ada fotonya itu. Al-Habib Bakar bin Yahya. Nah, kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita dapatkan ini menjadi barokah tersendiri buat kita semuanya, terutama di bulan Ramadan ini. Jalan Allah wa iyyakum min suwamih wa guwamih wa jalan Allah minal muttaqin wa minal faizin wa minal lamail amilin du'atul mulizin aladzin yaukun niatin saliha wa ala man wasal salih al-fatiha. Ya